Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahutaala al-babu sadis, bab yang ke-6, babul masajid. Bab seputar masalah masjid. Al-masajid jam'u masjid wa hiya ismu makanis sujud. Al-masajid bentuk jamak dari masjid, ialah nama tempat untuk sujud. Naam. Wa fi fadailil masajid ahadits wasi'ah. Tentang keutamaan masjid disebutkan banyak hadis. Wa annaha ahabbul baqa ilallah ta'ala. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna man bana lillahi masjidan min marin halalin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Wa anna man bana lillahi masjidan min marin halalin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Di antara keutamaan masjid adalah menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, barang siapa yang membangun masjid karena Allah dari harta yang halal, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Naam. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Al-hadits as-sabi' wa tis'un wal mi'ah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur wa an tunadhafa wa tutayyaba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahaha irsalahu. Naam. Al hadis sahahahu Ibnu Hibban wa naam warajjaha irsalahu At-Tirmidzi. Warajjaha irsalahu At-Tirmidzi. Baik. Jadi hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, namun At-Tirmidzi merajihkan hadis ini mursal. Wa ala sihatihi fihi fawaid. Jika kita menganggapnya sahih, maka di dalamnya ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Ad-dur huna tahtamilu maknayaini. Ad-dur di sini memiliki dua makna. Awalan ahya'ul qabail. Fayustahabbu bina'ul masajid fil ahya'al maskunah. Yang pertama maknanya ialah perkampungan qabilah. Ahya'ul qabail, perkampungan qabilah. Maka disunahkan membangun masjid di perkampungan yang ditinggali oleh masyarakat, di pemukiman penduduk, ya. Sanian al-buyut. Makna yang kedua adalah rumah. Fa innahu yustahabbu ta'yinu makanin li shalawat an-nawafil awil fara'id mimma la tajibu 'alaihim fil masjid. Tsanian al-buyut. Fa innahu yustahabbu ta'yinu makanin li shalawatin nawafil awil fara'id mimma la tajibu 'alaihim fil masjid. Makna yang kedua ialah rumah. Maka kalau kita menggunakan makna yang kedua ini, kita bisa mengambil faedah disunahkan untuk menentukan tempat khusus di rumah untuk sholat sunnah atau sholat fardu bagi yang tidak wajib ke masjid. Jadi di manakah masjid itu sebaiknya dibangun? Maka jawabannya tadi itu. Yang pertama di pemukiman penduduk. Yang kedua di rumah untuk sholat sunnah atau untuk sholat wajib bagi yang ada udzur atau yang tidak wajib jamaah ke masjid. Itu istilahnya musholla dalam rumah, ya. Namanya masajidul buyut, ya. Jadi kalau rumahnya apa ini? Rumahnya luas, nah, ada ruang tamunya, ada kamarnya, ada ruang tengahnya. Ada apa ini? Masjid rumah. Di situ untuk sholat istrinya, anak-anak perempuannya, atau sholat-sholat sunnah, ya, banyak ruangan khusus. Ini juga disunahkan. Termasuk sunnah mahjurah. sunnah yang banyak orang meninggalkannya. Lebih senang bikin ruangan untuk taman ya, daripada dibikin untuk apa ini. Padahal sunnah. Ya gak usah terlalu besar lah. 2x2 cukup. Ya. Nah, 2x2 cukup. Cukup. 2 meter x2 meter. Berarti panjang 2 meter, lebarnya 2 meter. Cukup untuk 2 orang atau 3 orang gitu ya. Taib. Jadi kalian kalau mau bangun rumah, jangan lupa dimasukkan gambarnya itu ya, masjid rumah. Sunnah. Al-faidatu as-saniyah. Istihbabu tandifil masajid wa tadyibiha. Disunahkan untuk membersihkan masjid dan memberi harum-haruman di dalamnya. Di masjid itu sapu, dipel ya, kasih harum-haruman biar kerasa di dalam masjid ya. Man harum-harumannya man. Oh, enggak ada harum-harumannya ya. Nah, kasih harum-haruman ya. Baik. Al-fa'idatu as-salisah. Yusannu ayyusana al-masjidu an ra'ihatin karihatin. Disunahkan menjaga masjid dari bau-bau yang tidak sedap. Kalau ada tai kucing, langsung dihilangkan. Ada tai cicak, langsung dihilangkan. Ya. Ada bangkai tikus, langsung dihilangkan. Termasuk orang-orang yang belum mandi, harus segera mandi. Biar tidak membuat bau busuk di masjid. Ini kalau satunya harum-haruman, satunya busuk-busukan begitu. Nah, campur aduk malah bikin pusing. Karena semilir harum, semilir busuk. Yang disunahkan untuk menghilangkan bau-bau busuk. Itulah sebabnya dalam sebuah riwayat yang sahih, orang yang makan bawang-bawangan mentah, makan bawang timur, bawang putih, bawang bombay mentah. Kenapa kok dimakan mentah? Nah, campur sate. Nah, ketika akan pergi ke masjid, maka harus menghilangkan bau-bau itu. Karena bisa mengganggu para malaikat yang hadir di masjid. Nah, jadi kepentingan kita ada dua. Yang pertama, supaya tidak mengganggu jamaah dari kalangan manusia. Yang kedua juga, tidak mengganggu jamaah dari kalangan apa ini? Malaikat. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Istihbabu salawatin nawafil fil buyut. Disunahkan melaksanakan sholat sunnah di rumah. Karena perintah untuk membuat masjid di dalam rumah ya bukan untuk pantas-pantasan, tapi untuk dimanfaatkan. Yakni apa? Digunakan untuk sholat sunnah bagi yang wajib sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat seseorang yang paling utama itu di rumahnya, kecuali sholat yang diwajibkan. Ini sholat fardu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu ats-tsamin wa tis'un wal mi'ah. Hadis yang ke-198. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Muttafaqun alaihi. Wa zada Muslim wan Nasara. Walahumma min hadithi Aisyah, kanu idha mata fihim ar-rajulus salih banau ala qabrihi masjidah wa fihi ulaika sirarul khalqi. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Nah, di sini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam Muslim menambahkan, dan juga Nasrani. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Aisyah, bahwa mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau di tengah-tengah mereka ada yang mati dari kalangan orang-orang baik, orang soleh, mereka bangunkan di atas kuburnya itu masjid. Di dalamnya disebutkan, mereka itulah sejelek-jelek apa ini? Makhluk. Barakofik. Fihi fawail. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula. tahrimu bina'il masajid alal kubur. Haram membangun masjid di atas kuburan. Kuburan yang masih aktif. Ya. Ada kuburan yang sudah tidak aktif, dalam arti sudah dipindah semua ke tempat yang lain. Maka sudah tidak disebut kuburan, tapi bekas kuburan. Kalau kuburannya masih aktif, ini yang diharamkan. Kita membangun masjid di atasnya dengan dalil hadis ini. Tapi kalau kuburannya sudah tidak aktif, penghuni-penghuni kuburnya sudah dipindah ke lokasi lain dan menjadi bekas kuburan, maka boleh dibangun masjid di atasnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun apa ini? Masjid Nabawi. Di situ dibangun di atas tanah bekas kuburan. Orang-orang musyrik jahiliyah pindah semua ke lokasi yang lain. Kemudian dibangun di atasnya apa ini? Al-faidatu asaniyah. Tahrimu dafnil mauta fil masajid. Haram mengubur mayat di dalam masjid atau di lingkungan masjid. Nah, mengubur mayat itu di makbarah, pemakaman, kuburan. La fil masajid, tidak di masjid-masjid. Al-faidatu atsalitsah. Anna man bana masjidan ala qabrin au dafana mayyitan fi masjidin wa wada'a aswar wat tamatsil fil masjid fa huwa min syiraril khalqi. Barang siapa yang membangun masjid di atas kuburan atau mengubur mayat di dalam masjid kemudian meletakkan gambar-gambar dan patung-patung di dalam masjid, maka dia adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna bina al-masajid alal kubur wa nasbas suar fil masjid wa amalul yahud wa nasara al-madmum. Membangun masjid di atas kuburan dan memasang gambar-gambar orang dan patung di masjid, termasuk perbuatan Yahudi dan Nasrani yang tercela. Al-faidatu al-khamisah. Adamu sihhatis shalah. Adamu sihhatis shalah fil masajid allati fiha al-qubur. Salat tidak sah jika dilakukan di masjid yang di dalamnya ada kuburannya. Nah, karena menyerupai penyembahan terhadap berhala. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-sadisah. Tahrimu bina'il masajid alal kubur saddun atau saddud dari'ah disyirkil akbar. Larangan membangun masjid di atas kuburan adalah dalam rangka menutup pintu yang menjurus kepada apa ini? Syirik akbar. Karena kalau di dalam masjid itu ada kuburannya, yang dituju ialah kuburannya, yang diminta-minta ialah kuburannya, dan ini merupakan bentuk asyirkul akbar. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Tahrimut tasawwir fil masajid la siyama dirijal as-salihin wa anna man fa'ala dhalika faqad syabaha al-yahud wa nasar. Haramnya memajang foto-foto yang bernyawa di dalam masjid, apalagi gambar-gambar foto tadi itu adalah milik orang-orang salih. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia telah meniru dan menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Barakallahu fikum. Baik, adapun pembahasan berikutnya tentang mengikat lawanan perang dari kalangan kufar di tiang-tiang masjid dan juga permasalahan-permasalahan yang lain seputar masalah masjid yang belum selesai, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya sawahu umurana Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.